Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa huwa alladzi yursilu riyaha wa yunshi'u sahaba thiqal. أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستغفره والصلاة والسلام على نبينا نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إخوان sekalian rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyyah, yang mana kita mulai dari poin La tabluhul awhamu wala tudrikuhu al-afham. Poin keberapa itu ikhwan? 10. Itu di situ poin berapa? 6 ya. La tabluhul awham wala tudrikuhul 8. Tolong dibacakan terjemahan, coba tolong. Allah tidak bisa dijangkau oleh aman-aman dan tidak bisa dijangkau nalar pikiran. Oke, okay. Ahsan, syukur. La tablughul awham, itu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau oleh awham. Awham itu apa? Setelah ini insyaallah. Wala tudrikul afham, dan tidak bisa dipahami dengan nalar pikiran begitu saja. Ya, dijangkau dengan pemahaman nalar pikiran begitu saja. Di sini jemaah sekalian, ada dua kosakata yang perlu kita pelajari. Pertama al-awham dan yang kedua al-afham. Awham itu merupakan kata bentuk plural dari wahmun. Wahm dan afham, al-afham itu bentuk jamak atau plural dari kata fahmun, faham. Nah, waham dengan faham itu beda arti. Waham dengan faham itu beda arti. Waham itu persangkaan tapi salah, itu waham. Kalau di bahasa kita apa ya? Bukan bersangka buruk, bukan. Tapi menyangka sesuatu, tapi persangkaannya salah. Nah, itu waham namanya. Salah duga. Ya. Dia kalau dibahasakan di terjemahan angan-angan ya, kalau nggak salah tadi, ya, dibahasakan angan-angan ya. Maksud angan-angan ini yaitu pikiran, persangkaan dalam pikiran yang tidak dibangun di atas dasar yang benar. Berarti maknanya lebih istiqomahnya Pak penjelasannya. Allah Ta'ala tidak bisa dijangkau dengan persangkaan belaka tanpa dasar dan kaedah yang mapan dalam Islam. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menamakan Allah dengan nama semau kita. Ya. Tapi kemudian, wala tudrikuhul afham. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bisa dijangkau oleh nalar pikiran semata. Maksudnya nalar pikiran apa? Yaitu ketika antum berusaha memahami tentang Allah pakai nalar semata. Karena yang terjadi, betapa banyaknya filosof, ahli filsafat, yang mereka berusaha untuk memahami tentang divinitas, tentang Allah, itu dengan pemahaman logika semata, tanpa melihat ayat-ayat Allah dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Jadi pakai logika semata. Ayo kita pikirkan tentang konsep ketuhanan, kita rangkai sendiri. Ya, maka ini afham, pemahaman-pemahaman belaka dari logika pribadi. Yang mana orang beda logika. Semua orang memiliki akal jika dia berakal. Nah, di akal itu terdapat logika. Logika itu bisa menimbang sesuatu, tetapi ketika logika tersebut telanjang akan wahyu, tidak diseimbangkan dengan wahyu, maka jadinya sok tahu. Gitu. Apalagi terhadap zat yang belum pernah dilihat oleh indera mata, ya, belum pernah didengar suaranya oleh telinga, dan belum pernah bertemu dengannya. Tapi kemudian dilogikakan dengan pikiran di kalbunya, maka akan jadilah distorsi pemahaman, bahkan kesesatan. Maka Allah Ta'ala tidak bisa dijangkau begitu saja oleh persangkaan. Dan kalaupun kita mau lebih memahami, tidak bisa oleh logika pribadi semata, melainkan membutuhkan khabar yang valid tentang dirinya. Dan khabar yang valid itu cuma ada dua sumber, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Al-Quran? Karena Allah lah yang mengatakannya. Allah lebih tahu tentang dirinya. Kenapa hadis Nabi? Karena yang paling tahu tentang Allah di manusia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari siapa lagi kalau bukan dari Al-Quran dan juga As-Sunnah? Begitu. Maka sepintar-pintarnya orang dalam memahami, dia pemahamannya terbatas. Premis-premis yang ada di benaknya itu juga adalah koleksi dari pengalaman yang masuk melalui panca indera dia, dari mata dan telinga. Karena itulah pintu ilmu. Setelah itu masuk ke kalbu dan dia pelajari. Dan Allah Ta'ala tidak bisa dikiaskan dan dinalarkan sesuai dengan pengalaman nalar pribadi semata duniawi. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi, Wallahu Ta'ala la ya'lamu kaifa huwa illa huwa subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun pihak yang mengenal dan mengetahui bagaimana Allah kecuali Allah itu sendiri. Ya kan? Yang paling mengenal tentang Allah, ya tentu Allah itu sendiri. Nah, kemudian kita enggak tahu Allah gitu, kita harus tahu Allah. Makanya disebut ada istilah ma'rifatullah, mengenal Allah, ya. Allah Maha tahu tentang dirinya, paling tahu tentang dirinya karena dialah dia. Apakah manusia diperbolehkan untuk mengetahui Allah? Bukan saja boleh, harus tahu tentang Allah. Namun mengetahui tentang Allah ini tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa innama na'rifuhu subhanahu bi sifatihi. Kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat Allah. Di antaranya wa huwa annahu ahad. Allah itu Maha Esa, tahu dari mana? Allah itu Samad, yang segala sesuatu bergantung padanya, tahu dari mana? Allah itu Lam Yalid, tidak beranak, tahu dari mana? Allah itu Lam Yulad, tidak diperanakan, tahu dari mana? Allah itu Lam Yakun Lahu Kufuwan Ahad, tidak ada satupun yang sekufu, seimbang, setara dengan Allah Ta'ala. Tahu dari mana itu semua? Dari Al-Quran. Sekarang kalau boleh kita mengkritisi, Pak. Pancasila nomor pertama apa? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tahu dari mana Allah itu Maha Esa? Dari Al-Quran. Allah, Allah, Qul huwallahu ahad, Esa. Maka sebenarnya prinsip Pancasila nomor pertama itu adalah surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Yang mana justru kalau mau Pancasilais, maka anti syirik harusnya. Harusnya. Tidak boleh menyembah selain Allah, termasuk Jesus. Tidak boleh. Karena ketuhanan itu hanya Maha Esa. Esa artinya apa? Tunggal, tok, satu. Gitu. Dan ketika Tuhan itu Maha Esa, maka enggak boleh diserupakan dengan selainnya. Kalau serupa dengan selainnya, berarti enggak Esa lagi arti jatuhnya. Ya. Taib. Adapun agama selain Islam, semuanya tidak menganut pemahaman ketuhanan yang Maha Esa. Maka kalau ada orang non-Muslim mengklaim kita harus Pancasilais, silahkan masuk Islam kalau gitu sampean. Kenapa masih berkutat di agama sampean? Kenapa enggak monoteisme agamanya? Karena kan sampai bilang Pancasilais ketuhanan yang Maha Esa. Mana keesaan Tuhan Anda? Sementara Anda berdoa kepada Jesus, minta kepada Jesus, dan Anda bilang Tuhan Jesus. Kemudian ada Tuhan Allah. Kemudian ada Bunda Maria. Dan seterusnya. Maka ini bukan ketuhanan yang Maha Esa. Maka orang kalau misalnya memahami paham pertama Pancasila adalah orang Islam itu sendiri. Itu pertama. Yahudi, enggak usah ngomong tentang Yahudi karena enggak ada di sini ya. Di Indonesia enggak ada. Mentalnya ada, orangnya enggak ada ya. Kemudian agama lain seperti agama lain. Tidak ada yang menganut paham Pancasila nomor pertama kecuali Islam. Taib. Jadi tadi tahu dari mana Allah itu Maha Esa? Kadang-kadang bukan hanya orang Islam yang menulis Tuhan, setelah itu ada singkatan YME, ya, W kok double, ya, YME, YME. Tuhan YME. Yakin? Tuhan Anda YME. Arti YME itu kan Al-Ahad ya, Wahid Ahad. Ya. Ternyata cuman Islam saja yang menyandang gelar orang yang bertauhid, mentauhidkan Tuhannya yang Maha Esa. Terbukti. Kalau kita tanya dari mana kalian tahu Tuhan itu Maha Esa, sementara yang kalian sembah bukan Allah Ta'ala. Dan kemudian sebagian orang Islam mulai mereka mengikuti ajaran-ajaran yang menyimpang. Harusnya menyembah Allah, mulai kemudian menyembah patung, kuburan, dedemit, Nyi Roro Kidul dan kawan-kawannya. Maka kalau mau tahu tentang Allah, pelajarilah apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ya, jadi makna la tablughul awham wa la tudrikul afham, itu berarti kita enggak bisa memahami tentang Allah kecuali harus didasari wahyu. Ya, harus didasari wahyu. Petunjuk yang valid tentang Allah. Kalau pakai logika, itu orang-orang filsafat. Memahami tentang ketuhanan dengan logika. Memahami tentang dunia dengan logika. Tidak ada yang memahami tentang hakikat dunia kecuali orang yang mempelajari Al-Quran. Tapi banyak orang mengerti tentang dunia, enggak bakal sempurna pengetahuannya kecuali dia mengenal dunia melalui Al-Quran. Al-Quran memberitakan tentang dunia, dunia, dunia, bahwasanya dunia itu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innama hadhil hayatud dunya la'ibu walahu. Kehidupan dunia hakikatnya itu hanyalah permainan dan kelalaian. Dan kehidupan yang sebenarnya, yang abadi, yang jauh lebih luas, wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya harusnya kita cari. Sementara orang-orang yang mencari dunia, mereka itu cuma main-main atau lalai. Sekarang jemaah sekalian, kalau kita pikirkan di pekan-pekan ini, di headline news, di berita-berita, muncul apa? Berita tentang kerajaan-kerajaan yang mulai bermunculan, jemaah sekalian. Ajib. Ya, Majapahit dan Sriwijaya udah berlalu. Samudra Pasai dan Kutai dan semua udah berlalu, udah kelas. Ya, sekarang ada keraton sejagat Purworejo main. Ya, dan menyebar ke Jogja juga, toh. Itu Jawa Tengah. Jawa Barat tidak mau kalah. Sunda Empire, bahkan Sunda Empire ini lebih salaf lagi dibandingkan keraton sejagat. Masya Allah. Ya. Dan hari ini atau mulai kemarin terkuak juga di tengah Tangerang, Banten, kerajaan King of the King. Mantap ya namanya. King of the King. Ya. Tambahin Kong jadi King Kong itu. King of the King jemaah sekalian. Kerajaan baru dan logikanya lebih cacat lagi. Ingin menyelamatkan dunia dan bisa melunasi hutang negeri Indonesia. Karena tabungan mereka di Bank Swiss dan di beragam-agam dikumpulkan sekitar 60 ribu triliun. Ajib. Ya. 60 ribu triliun siap untuk melunasi hutang Indonesia. Kalau ada dapat berita di Tangerang itu, ada spanduk King of the King. Jangan diturunkan apa baliho ini karena sudah mendapatkan izin dari Pak Presiden atau dan seterusnya. Masya Allah. Dan khayalannya lebih luar biasa lagi soal ekonomi. Jemaah sekalian, kemudian kenapa ini semua terjadi? Pertama kan dari terkuaknya sejagat itu, keraton sejagat. Keraton abal-abal kata sebagian orang. Ketika satu terkuak, maka yang lain itu pengen aksi juga. Oh, itu kerajaan newbie itu. Kenapa dia kok yang terangkat ke media? Kita juga harus eksis dong. Akhirnya mulai ada yang mengklaim ini, mengklaim ini. Dan memang itu sudah ada di beberapa tempat. Sebenarnya kerajaan-kerajaan kecil, yang Allah lebih tahu di mana itu ada di beberapa desa-desa. Cuman belum terkuak. Dan kenapa itu semua terjadi, jemaah sekalian? Faktor ekonomi, semuanya begitu. Faktor ekonomi dan membangkitkan tradisi. Makanya banyak orang yang sangat menghambakan diri pada tradisi, ujung-ujungnya duit sebenarnya. Ujungnya duit. Pasti mereka semua banyak bicara tentang uang. Atau pengen menjadi penguasa, gagal, dan udahlah bikin kerajaan karena frustrasinya. Ini disebutkan oleh beberapa dosen-dosen psikolog atau sosial. Mereka menyatakan seperti itu dan saya dengar. Ala kulli hal jemaah sekalian. La tablughul awham wa la tablughul afham. Ya. Yang kemudian wa la yusbihul anam. Allah Subhanahu wa taala tidak yusbih, tidak menyerupai anam. Anam itu menungso. Menungso itu apa, Pak? Manusia. Anam itu manusia. Makanya ada orang namanya khairul anam, itu artinya khairun nas. Ya, anam itu artinya manusia. Nah, di sini katakan Allah tidak menyerupai manusia atau makhluk lah umumnya ya. Ini adalah bantahan dari At-Tahawi terhadap golongan yang disebut musyabbihah, yaitu golongan yang menyerupakan Allah kepada manusia. Ya, musyabbihah, menyerupakan Allah terhadap makhluknya gitu. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Di surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir." Laisa kamitslihi syai, artinya tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Makanya Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqh Al-Akbar mengatakan, "La yushbihu syai'an min khalqihi." Allah Ta'ala tidak menyerupai satu pun dari makhluknya. "Wa la yushbihuhu syai'un min khalqihi." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun makhluknya yang menyerupai Allah. Ya. Tsumma kemudian berkata Imam Abu Hanifah, "Wa sifatuhu kulluha khilafa sifatil makhluqin." Sifat-sifat Allah semuanya itu menyelisih sifat-sifat makhluk. Artinya gimana contohnya? Begini contohnya. Ya'lamu la ka'ilmina. Allah Ta'ala mengetahui, tapi pengetahuan Allah tidak seperti pengetahuan kita. Wa yaqdiru la ka'kudratina. Allah Ta'ala maha kuasa, tapi kekuasaan Allah tidak seperti kekuasaan kita. Wa yara la karu'yatina. Allah Ta'ala maha melihat, tetapi penglihatan Allah tidak seperti penglihatan kita. Itu kata Imam Abu Hanifah. Maka di sini Imam Abu Hanifah juga membantah golongan seperti Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Sebagian orang mengatakan, "Ah, masa sih Allah Ta'ala melihat? Kalau Allah Ta'ala melihat berarti kayak manusia dong, sama-sama melihat." Tuh, ada yang ngomong gitu. Atau dikatakan, "Masa sih Allah punya tangan? Padahal dalam ayat jelas Allah Ta'ala menyebutkan adanya tangannya." Padahal jelas Allah Ta'ala menyebutkan Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Kemudian sebagian pihak mengatakan, "Oh enggak, Allah tidak mempunyai tangan." Kenapa? Karena kalau Allah mempunyai tangan, berarti sama dong dengan manusia, bahkan sama dengan binatang. Jadi gini, Pak. Kalau sudah ada dalilnya, sampean enggak usah macam-macam menafikan gitu loh. Udahlah, terima aja. Kalau Allah punya tangan, jangan dipikirkan bahwasanya, "Oh, berarti Allah mirip dengan makhluknya." Itu kan logika sendiri, logika pribadi. Kan tadi kita udah bilang, Allah tidak bisa dijangkau dengan logika pribadi, logika manusia semata. Kalau Allah sudah bilang begini, udah ikuti, kan gitu. Contoh lain yang agak melenceng tapi serupa, walaupun tak sama. Nabi Muhammad SAW dikubur. Kemudian tidak dikembangin, tidak dimacem-macemin kan? Ya, pun kalau sekarang dikubur dijaga karena harus pakai penjagaan yang ketat. Sahabat pun begitu, asli dikubur tidak macem-macem, enggak diapa-apain. Enggak dijadikan event-event tertentu, enggak. Terus kemudian kita bilang, oh kalau gitu, misalnya diantara orang tua kita wafat, kakek kita wafat. Setelah wafat udah, tinggal didoain selesai ikhlas. Kok enggak ada event tertentu, acara apa kayak gitu, kita buat apa gitu, peringatan kayak gitu, masa dibiarin gitu aja? Ditinggiin kayak kuburannya, kemudian dibuat rumah biar terlindungi dari hujan dan dihormati, dimuliakan, taruh foto di atasnya. Kemudian kita bilang, jangan pak, itu gak ada syariatnya. Lah kalau gitu apa bedanya kakek kita dikubur sama dengan kucing, kayak kucing aja, kucing dikubur biasa blok gitu aja, kakek kita juga itu sama dengan kucing. Ini pak, ini logika yang salah. Artinya kalau tidak ada nasnya jangan diikuti, kalau ada nasnya ya ikuti. Nah simple kan, kalau ada nasnya ikuti, jangan dibuat macam-macam. Tidak ada nasnya, jangan diikuti dan jangan diada-adakan. Kan gampang kayak gitu. Maka jangan kita tahu repot dalam mengurusi nas-nas kalau sudah jelas tentang Allah Ta'ala. Dah, Allah Ta'ala memiliki tangan, Allah yang sebutkan seperti itu. Allah Ta'ala memiliki wajah, Allah yang sebutkan seperti itu. Allah Ta'ala turun ke langit dunia, Allah yang sebutkan seperti itu. Maka jangan kita macam-macam. Kalau Allah punya wajah, berarti sama dengan manusia dan binatang. Mereka punya wajah tuh. Kalau Allah Ta'ala punya tangan, sama dong dengan kita, bahkan dengan binatang. Kalau Allah Ta'ala turun, sama dong dengan kita, kita juga turun. Pak, kesamaan nama sifat tidak melazimkan kesamaan hakikatnya. Iya atau tidak? Sebagaimana sudah berkali-kali saya sebutkan, kesamaan karakter sifat, nama karakter, tidak melazimkan kesamaan hakikat, kualitas, dan tata cara. Enggak mesti. Contohnya saya kan minus 3. Waktu itu sudah ada survei di sini. Minus berapa? Sekarang yang sini enggak ada kacamata. Kemarin kacamataan semua perasaan. Yang sini kacamataan semua, Masya Allah. Berempat. Kayaknya udah ijma ya. Udah ijma berempat pakai kacamata. Minus sekian. Saya minus 3. Taufik nih. 2,75. 3 lah besok-besok. Angkat sedikit. 2, 3, 3. Bapak? 1. Bapak? 2,5. 1,5. Enggak ada yang sama pak kita tuh. Khilafiyah dia. Padahal sama-sama punya mata loh pak. Sama-sama punya penglihatan. Kacamata, berkacamata. Tapi pasti beda mereknya. Iya. Ana yang paling murah mungkin. Yeah. Iya. Dari segi antar makhluk saja. Walaupun kesamaan nama sifat. Tapi hakikatnya dan tata cara berbeda. Maka lebih-lebih tentang Allah yang tidak bisa kita logikakan begitu saja tanpa dalil. Kalau Allah bilang sudah punya wajah, udah kelas, terima aja, enggak usah macam-macam, ya, gitu kan? Seperti itu, karena kata Allah, laisa kamitslihi syai, Allah tidak serupa dengan makhluknya, maka jangan anggap bahwa kalau Allah memiliki wajah berarti serupa dengan makhluknya, enggak. Allah memiliki wajah yang tidak sama wajahnya dengan wajah makhluk. Itu kata Abu Hanifah maknanya seperti itu. Buktinya juga di ayat Allah di ayat Asy-Syura 11 yang tadi saya sebutkan, laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun, enggak ada yang serupa dengan Allah. Kemudian kata Allah apa? Wa huwas samiul basir. Dan Allah Ta'ala itu Maha mendengar, Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti Allah punya pendengaran dan punya penglihatan. Berarti kemudian bilang, kalau Allah punya pendengaran sama dong dengan makhluknya. Kalau Allah punya penglihatan sama dong dengan makhluknya. Allah punya pendengaran, makhluk pun punya pendengaran. Allah punya penglihatan, makhluk pun punya penglihatan. Berarti enggak ada itu pendengaran Allah. Ah, na'udzubillah. Allah yang menegaskan kok dia mendengar dan dia melihat. Kemudian kita dengan keminternya kemudian melogikakan. Kalau misalnya Allah punya pendengaran sama kita. Enggak boleh. Allah enggak boleh sama dengan kita. Maka kita gabungkan di sini harusnya jemaah sekalian. Allah memiliki pendengaran yang pendengaran tersebut tidak sama tata caranya dan kebagaimanaannya dengan pendengaran makhluk. Kan selesai. Kan selesai. Ya. Lah kalau misalnya nanti semuanya dinihilkan, semua sifat Allah dinihilkan. Antum bilang, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Ya kan? Satu. Mas Taufik ada berapa mas? Satu. Sifatnya sampean satu kan ya? Satu. Kalau double, enggak. Satu tok. Sama korinya mungkin double. Tapi beliau satu. Allah satu enggak? Allah juga satu. Oh, kalau Allah satu, Mas Taufik satu. Berarti sama dong. Enggak, ini beda. Kemahasatuan Allah Ta'ala beda dengan satunya Mas Taufik. Beda dari banyak sisi karena Allah Ta'ala Maha Esa. Dalam segala sifatnya, hanya dia yang seperti itu. Tidak ada yang semisalnya. Kan gampang kalau kayak gitu. Maka ketika Allah Ta'ala tuturkan dalam Al-Quran sifat-sifat Allah dan nama-namanya, begitu pula dengan makhluk, jangan kemudian disamakan. Antar makhluk aja bisa sama nama tapi beda karakter, beda orang dan beda tata cara kok. Di sini kalau mau nunjuk jari siapa yang namanya Taufik, mungkin ada lebih dari satu. Cuman enggak mau nunjuk, ya gitu kan. Siapa yang namanya Hasan? Hasan. Hasan. Di belakang sana ada Hasan. Ya. Kemudian suatu ketika ada Hasan yang di belakang sana, ternyata qadarullah dia skandal, ya. Oh, tuh si Hasan tuh skandal tuh. Antum namanya Hasan juga ya? Pasti antum sama aja kayak gitu. Enggak terima kan? Padahal sama-sama Hasan loh namanya. Apa arti Hasan? Hasan artinya apik. Bagus. Jadi kalau bagus itu orang namanya Pak Bagus, itu diarapin jadi Hasan itu. Iya. Nah begitu Pak, antar makhluk aja kita gak terima loh Pak, ketika kita disamakan dengan orang namanya sama kita. Tapi kita gak terima, saya jadi sama nama dia dong. Dia memang Hasan tapi Hasan yang gak Hasan, kalau saya Hasan yang Ahsan insya Allah gitu kan. Begitu, gak terima Pak. Ada yang namanya Taufik, ada Taufik sana, ada Taufik situ. Taufik sini di penjara, Taufik sana residivis, Taufik sini koruptor. Taufik yang ini gak mau disamain. Saya Taufik, tapi Taufik saya tidak sama dengan Taufik mereka. Itu antar makhluk. Apalagi Allah tidak akan terima disamakan dengan makhluknya. Hanya karena apa? Hanya karena Allah punya sifat mendengar, kita punya sifat mendengar, kemudian disamakan. Begitu jemaah sekalian. Maka hati-hati dalam masalah ini. Ya, jangan samakan Allah dengan makhluknya. Tetapi tetapkanlah apa yang Allah Ta'ala katakan di Al-Quran dan Rasul katakan di As-Sunnah tentangnya. Dari sifat-sifat, ya udah kita sami'na wa ta'ana. Kita terima al-qabul wa taslim. Kita terima. Ah, itu karena Allah yang bilang tentang dirinya, kita aminkan. Karena Rasul yang bilang tentang Allah, kita setujui. Ya mau gimana? Masa mau kita kritisi? Ya begitu, jemaah sekalian. Kemudian berikutnya, Masya Allah, 5 menit lagi nih. Udah jam segini aja ya. Ya. Apa kemudian? Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Allah itu hayyun. Hayyun di sini artinya maha hidup, memiliki sifat hayat yaitu kehidupan. La yamut, tidak mati. Tuh lihat di antara sifat Allah hidup. Lah sekarang ada orang bilang, kalau Allah hidup sama dong dengan makhluk, makhluk juga hidup. Capek dah udah kayak gini. Berarti Allah enggak hidup dong berarti. Sementara dalam ayat Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah maha hidup, Allah yang tegaskan kok. Maka udah gak usah diserupakan dengan makhluk. Udah ada ayatnya, tinggal dengar, taati, imani, selesai. Iya, Allah menegaskan dirinya itu maha hidup. Tapi kehidupan Allah Ta'ala, kemahahidupan Allah, sifat kemahahidupan Allah, tidak sama dengan kehidupan kita, Pak. Kehidupan kita ya seperti butuh nafas. Kalau enggak nafas sesek, ya butuh oksigen. Kalau misalnya yang kita hirup karbon dioksida terus, kita ya repot. Allah tidak begitu kehidupannya. Enggak sama dengan kita. Kehidupan kita penuh dengan ujian. Allah tidak seperti itu. Jadi jangan disamakan kehidupan Allah dengan kehidupan makhluk. Tidak disamakan juga dari segi apa? Kehidupan kita, Pak, diawali sebelumnya dengan ketiadaan. Ya. Kemudian bisa aja ketika kita hidup kita pingsan atau ngantuk. Sebagaimana mayoritas dari terusin Pak. Ah, antum terusin. Enggak apa-apa ngantuk, enggak apa-apa Pak. Ya, dan tidak diakhiri dengan kematian. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita ya sebaliknya. Awalnya kita enggak ada, Pak. Dan ketika kita udah ada hidup seperti ini, kadang kita ngantuk. Kadang kita ngangguk, ya, ngangguk, ya, supaya dianggap enggak ngantuk, ya. Kadang kita ketiduran, lelap. Sementara Allah tidak begitu kehidupannya. Makanya kata Allah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ada padanya sinah. Sinah itu ngantuk di kepala, enggak ada. Enggak ada sifat seperti itu pada Allah. Wala naum, tidur, enggak ada. Allah enggak tidur. Allah tidak tidur. Ya. Makanya disifati dengan sifat hayat kehidupan yang sempurna. Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Qayyum artinya apa? Qayyum itu artinya maha mengurusi segala makhluknya. Gitu. Itu arti qayyum, Pak. Makanya kalau baca ayat kursi itu maknanya baik-baik loh, Pak. Supaya benar-benar signifikan bacaannya. Sebagian dari orang ketemu setan, dia baca ayat kursi tapi takut. Karena gak ngerti arti-artinya, Pak. Nah, kalau ngerti arti-artinya, dia belum percaya sama Allah. Ketemu setan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ngerti di hati arti dari setiap lafalnya. Itu setannya juga ngerti. Ini orang susah nih. Ini baca ayat kursinya nih, benar nih orang nih. Setannya pergi habis itu. Tapi kenapa sebagian orang baca ayat kursi malah setannya mendekat? Bisa karena dibacanya di lisan baca doang, tapi hatinya tuh takut, gak percaya sama Allah. Padahal Allah itu maha hidup dan maha mengurusi setiap makhluknya. Jadi ketika kita ketakutan ada setan, mau berapa kek, semua setan ngumpul deh. Wowonya, wewenya, pocongnya, kuntinya, bolongnya, dan seterusnya. Semua berijtima' melawan kita. Antum baca ayat kursi satu. Anda gak takut sama antum semua? Ikhwan. Setan. Anda gak takut sama semua. Anda bacain antum. Berani anda bacain antum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Sampai wa huwal aliyul azim. Belum jerat juga. Anda tafsirin loh. Ya. Anda jelasin pakai tafsir loh. Biar belajar semua. Masuk Islam semuanya. Gitu. Setannya juga mikir, Mas. Setan juga kan sebelum nakutin orang kan neliti dulu orangnya, Pak. Iya, apalagi yang jenggotan. Wah, waduh. Jangan ini ilmunya gelayutan di jenggotnya nih, jangan. Ya. Takut mereka. Karena apa? Ilmu. Kita ketahui ini maknanya, makanya kita sering baca ayat kursi, tapi kadang-kadang kita tahu di ayat kursi itu banyak sekali nama-nama dan sifat-sifat Allah loh, Pak. Itu semakin kita mantap memaknainya dengan baik sesuai pemahaman salafus saleh, itu semakin bagus makna pemaknaan dari bacaannya, semakin betul-betul berpahala, Pak. Semakin berisi itu bacaannya. Qayyumun la yanam. Ketika Allah disifati qayyumiyah, yaitu kemaha pengurusannya dia terhadap semua makhluk, maka pasti dia tidak tidur. Gak mungkin Allah tidur kalau misalnya mengurusi seluruh makhluknya, Pak. Ada berapa banyak makhluk di dunia ini? Aduh, gak kehitung, Pak. Coba sekarang kalau kalian sampein ngorek tanah ya. Korek tuh tanah. Sampein akan melihat ada binatang-binatang kecil. Cacing. Semut. Atau ketika sampein buka sebongkah kayu yang sudah lapuk. Temukan binatang-binatang itu. Sebutkan 4 macam binatang yang ada di kayu yang sudah lapuk. 1, apa? Cuangkrik, ya kan? Bacanya cuangkrik, banyak jangkrik ya. 2, semut sama telur-telurnya. Ketika dibuka gini, semua semut langsung mereka bawa telur-telurnya ke tempat-tempat yang gelap. Siapa yang ngurusin itu semua? Rabb kita Azza wa Jalla yang mengatur itu semua. Manusia aja ngurusin satu semut habis 24 jam repot. Allah ngurusin semua makhluknya. Ya, dan semua makhluknya minta sama Allah. Allah enggak kerepotan dengan itu karena dia Al-Hayyul Qayyum. Karena dia Maha Hidup dan kehidupan dia tidak sama dengan kehidupan manusia. Kita hidup, Pak, benar hidup ngurusin istri misalnya. Satu hari aja ngurusin istri. Pening. 16 ribu kata masuk. Ibarat asap masuk, aduh ya Allah, Allahul musta'an. Dan jangankan satu hari, Pak, sampean pulang kantor nanti, ya, tok-tok, assalamualaikum, ya, waalaikumsalam. Tadi, mulai tuh, lafal pertama itu tadi, lafal berikutnya 16 ribu. Wah, itu baru ngurusin omongan istri satu aja. Oh, istri anda nggak gitu, alhamdulillah, itu istri antum, ya. Itu kita kerepotan, Pak. Makanya kita hidup sih hidup, tapi enggak sama dengan kehidupan Allah Azza wa Jalla. Kita ngurus sih ngurus, tapi enggak sama dengan kemaha pengurusannya Allah Azza wa Jalla. Coba jadi panitia tabligh akbar, Pak. Gedung apa namanya ini, masih Nurul Iman mengadakan udah jam 1, Pak. Mengadakan tabligh akbar. Membudak 2000 orang. Sampai parkir sampai nangkring di pohon-pohon. Ngurusinya repot banget, padahal panitianya ada 20. Capek semuanya. Itulah kepengurusan manusia tidak akan sama dengan Allah yang maha mengurusi seluruh makhluknya di muka bumi, di lapisan langit, dan di surga atau di neraka, dimanapun makhluknya Allah, Allah yang urusi. Kalau tahu kayak gini, maka tawakalnya sama siapa, Pak? Maka kata Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakkallah kalian kepada yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Tawakal kepada Allah. Allah yang ngurusi antum, Pak. Allah yang ngurusi rezeki kita, Pak. Begitu jemaah sekalian. Ya sudah jam 1. Mungkin ya kita cukup sampai sini karena sudah mencapai target dari poin-poin ini. Insya Allah di waktu mendatang kita akan melanjutkan ke poin berikutnya. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.